Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca tafsir surah An-Nisa ayat 141. Qala al-imam al-mufassir Asy-Syaikh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Summa dzakara tahqiqal muwalatil munafiqin lil kafirin wa muadatihim lil mu'minin faqala alladziina yatarabbasuna bikum ay yang tadirunal halata allati tusiruna 'alaiha wa tantahuna ilaha min khairin aw syarrin qad a'addu likulli halatin jawaban bihasabi nifaqihim. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bukti nyata walaknya orang-orang munafik kepada orang-orang kafir. Walaknya orang-orang munafik kepada orang-orang kafir. Perhatian. Faqala wa mu'adatihim lil mu'minin, dan sifat permusuhan mereka kepada orang-orang mu'minin, permusuhannya orang-orang kafir, permusuhannya orang-orang munafik kepada orang-orang mu'minin, orang-orang yang beriman. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman di ayat 141, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum, yaitu orang-orang yang mereka menunggu-nunggu keadaan kalian jika kalian mendapatkan kemenangan dari sisi Allah, mereka pun lantas mengatakan, bukankah kami bersama kalian berjihad, berjuang. Wa in kana lil kafirina nasibun, namun apabila orang-orang kafir yang memiliki bagian, yakni lebih beruntung kondisinya orang kafir dari sebuah peperangan, qalu, mereka orang-orang munafik mengatakan, alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin, bukankah kami memperkuat kalian dan bukankah kami telah menghalang-halangi orang-orang mukminin. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu orang-orang yang mereka menunggu-nunggu keadaan kalian. Mereka yang menunggu-nunggu keadaan kalian. Mereka siapa di sini? Orang beriman. Masa orang-orang beriman menunggu keadaan kalian bagi orang-orang beriman? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik menunggu-nunggu keadaan orang yang beriman. Yang tadiruna al-halah, yaitu mereka menunggu-nunggu keadaan, allati tusiruna 'alaiha, yang kalian akan mendapatinya, wa tantahuna ilaha min khairin aw syarrin, di mana mereka akan berhenti untuk menunggu keadaan itu dari kebaikankah atau kejelekan, baik ataukah keburukan. Keadaan orang beriman ini baik, menang, ataukah buruk, ya ini kalah. Itu yang ditunggu-tunggu orang munafik. Karena mereka mau cari keuntungan, maka tunggu-tunggu dulu. Qad a'addu likulli halatin jawaban bihasabi nifaqihim. Sungguh mereka telah menyiapkan untuk setiap keadaan yang terjadi sebuah jawaban sesuai dengan kemunafikan mereka. Kalau orang beriman yang menang, bagaimana mereka akan bersikap dan berkata? Sebaliknya, kalau nanti orang kafir yang menang, bagaimana mereka akan menyiapkan sikap mereka dan perkataan mereka? Ini orang munafik. Karena dia punya tujuan mana yang menguntungkan. Ketika keadaan orang yang beriman yang menguntungkan, dia akan gabung sama orang yang beriman. Tapi kalau orang munafik, orang kafir yang saat itu di atas angin, maka mereka yang akan gabung dengan orang-orang kafir. Fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum. Maka apabila kalian wahai orang-orang yang beriman mendapatkan fathum minallah, kemenangan dari sisi Allah, faqalu, maka orang-orang munafik itu mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami ikut berjuang, berperang bersama kalian? Nah, fayadharuna annahu ma'al mu'minin dohiron wa batina, maka mereka menampakkan seakan-akan mereka bersama orang yang beriman, baik secara dohir maupun secara batin. Liusallimu minal qadahi wa ta'ni alaihim. Agar mereka selamat dari celaan dan cacian atas mereka. Agar tidak dicela, tidak dicaci orang munafik tersebut. Waliyusrikuhum fi ghanimati wal fai, dan agar orang-orang munafik bisa sama-sama mendapatkan ghanimah dan fai bersama dengan orang-orang yang beriman. Orang beriman menang. Apa bedanya ghanimah dengan fai? Nah, kalau ghanimah harta rampasan perang, tetapi melalui yakni peperangan, setelah peperangan menang, nah itu ghanimah, harta rampasan perang. Kalau fai itu adalah harta rampasan perang tanpa perang, musuhnya sudah takluk terlebih dahulu. Dan beda, kalau fai maka dengan ghanimah beda keadaannya. Sebagian ghanimah adalah yang berhak orang yang membunuh orang kafir. Misalnya orang kafir itu dibunuh oleh seorang, maka yang ada di sisi orang kafir itu berupa pedangnya misalnya, atau baju perangnya, kudanya. Berarti dia yang berhak mendapatkannya, yang membunuhnya tadi. Intinya orang munafik supaya dapat keuntungan. Mereka selamat kehormatannya mereka untuk tidak dicela, dicaci. Kami bersama kalian kok, kami ikut perang sama kalian kok. Nah, ini dari sisi batinnya. Dari sisi materi, supaya juga dapat ghanimah dan fai. Waliyang tasiru bihim, dan mereka agar mendapatkan juga pertolongan dari orang-orang beriman, selamat. Ini ketika keadaan orang beriman yang mendapatkan pertolongan, kemenangan dari si Allah, mereka berlagak bersama orang-orang yang beriman. Wa in kana lil kafirina nasibun, namun giliran orang kafir yang memiliki bagian nasibun, walam yakul fathun, dan walam yakul fathun, di sini Allah Ta'ala tidak mengatakan fathun. Ketika orang-orang yang beriman dikatakan fathum minallah, kemenangan dari si Allah. Giliran orang kafir Allah katakan nasibun, satu bagian. Li'annahu la yasulahum fath, karena orang kafir tidak akan mendapatkan kemenangan. Yakunu mabda linusratim mustamirrah, bal ghayatu ma yakun ayakuna lahum nasibun wara mustaqir, hikmatu minallah. Mereka tidak akan mendapatkan kemenangan adanya cuma di awal. Kemenangan mereka itu tidak akan berlangsung terus. Sekedar hanya nasibun, satu bagian, sesekali menang orang kafir itu. Ghara mustaqir, tidak tetap. Hikmatu minallah, sebagai hikmah dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kemenangan itu pun mengandung hikmah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergilirkan hari-hari di sisi manusia. Terkadang orang yang beriman yang menang. Namun terkadang orang kafir yang di atas angin posisinya menang. Untuk apa? Di antara hikmahnya Allah Ta'ala sebutkan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا, agar Allah mengetahui orang-orang yang beriman, diuji oleh Allah keimanan mereka. Kalau orang kafir diberi kemenangan, nah orang yang imannya gak jujur, yaitu orang-orang munafik, mereka akan gabung dengan orang-orang kafir. Di sini kadang orang kafir diberi kemenangan oleh Allah itu mengandung hikmah untuk Allah Ta'ala mengetahui siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya tercampur dengan kemunafikan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'ada billah wa la in jaa nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wala ya'lamanallahu alladhina amanu wala ya'lamal munafikin. Allah tahu siapa orang yang beriman dan siapa yang munafik. Di antara buktinya adalah ketika orang kafir diberi kemenangan sementara, nah ketahuan ini orang munafik, dia mencari keuntungan. Dia tidak kokoh keimanannya. Makanya Allah Ta'ala katakan di dalam surah Al-Imran, ketika Allah nyatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Ada kalanya orang yang beriman menang, ada kalanya orang kafir yang sesekali menang. Adalah tujuannya waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah Ta'ala mengetahui siapa orang yang beriman, yang jujur, yang benar imannya. Wa yattakhidha minkum suhada, dan Allah hendak mengambil siapa di antara kalian sebagai orang-orang yang mati syahid dari kalangan orang-orang yang beriman, karena ada kurban-kurban dari orang-orang yang beriman dijadikan oleh Allah sebagai suhada, syahid. Wallahu la yuhibbud dzalimin. Jadi sesekali orang kafir itu diberi kemenangan. Maka di sini disebutkan nasibun. Wa in kana lil kafirina nasibun, dan manakala orang-orang kafir itu memiliki sesekali bagian dari kemenangan, karena kemenangan mereka tidak akan terus-menerus. Terkadang orang kafir itu menang, masuk ke wilayah orang-orang yang beriman, orang Islam. Orang Islam yang kalah dikuasai itu negeri. Menjadi dikuasai orang kafir. Namun orang Islamnya tetap ada di situ juga. Mereka cuma menguasai negeri, menjajah. Nah, dengan berjalannya waktu, orang-orang kafir itu akhirnya tahu kesehariannya orang-orang yang beriman. Akhirnya satu persatu masuk Islam. Mengenal Islam ketika sudah berinteraksi dengan kaum muslimin. Ada kalanya demikian. Semuanya ada hikmah di balik itu. Kenapa kadang orang kafir diberi kemenangan? Padahal kalau Allah mau, ya Allah akan menangkan terus orang yang beriman. Walau nasya'u lantasara minhum. Kalau sekiranya kami inginkan, lantasara minhum. Allah akan memberi pertolongan kepada orang-orang beriman terus. Namun Allah Ta'ala hendak menguji sebagian di antara kalian dengan yang lainnya. Kalau orang yang beriman dikasih menang terus, nah, ini orang munafik tidak ketahuan di tengah-tengah kaum muslimin. Walaupun Allah maha tahu. Wallahu ya'lamul munafikin. Wallahu ya'lamu. Wallahu ya'lamul ladina amanu. Wala ya'lamannal munafikin. Wala ya'lamannallahu ladina amanu. Wala ya'lamannal munafikin. Dan sungguh Allah Ta'ala mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Dan siapa orang-orang yang munafik. Makanya disebutkan di sini kata beliau, bal ghayatu ma yakun ayyakuna lahum nasibun min ghairi mustaqir au ghairu mustaqirin. Namun ujung-ujungnya mereka orang-orang kafir itu hanya nasibun, dapat satu bagian, terkadang ghairu mustaqir, tidak tetap. Hikmatan minallah, karena ada hikmah dari sisi Allah. Fa idza kana dzalik, maka apabila keadaannya demikian, orang kafir yang di atas angin, qalu alam nastahwid alaikum ai nastauli alaikum, bukankah kami memberi pertolongan kepada kalian, bukankah kami berikan loyalitas kepada kalian. Ini orang munafik. Walaupun kami di tengah-tengah kaum muslimin, bukankah kami memberi pertolongan kepada kalian. Kami bocorkan kabar rahasia orang-orang beriman. Ada bentuk kerjasama dengan orang munafik. Nah, orang munafik ini menjadi spionase. Nah, mata-mata di dalam kaum muslimin, kaum mukminin dipakai oleh orang-orang kafir untuk mereka menjadi mata-mata, jasus, spionase, nah, pengintai dari dalam. Nah, orang-orang munafik itu kerjasama, memberikan wala loyalitasnya kepada orang kafir. Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami telah menghalang-halangi kalian dari orang-orang yang beriman. Yatasanna'una indahum, yakni mereka orang-orang munafik berlagak di sisi orang-orang yang beriman. Bikafi aidihim anhum al-qudrah, yakni dengan menahan untuk mereka membantu orang-orang yang beriman, padahal mereka mampu. Wan mana'ahu minal mu'minin, dan mereka menghalang-halangi orang yang beriman, menggembosi ataupun nurunkan semangat orang-orang yang beriman, atau memberikan larangan untuk melakukan demikian dan demikian sebagai bentuk kerjasamanya mereka dengan orang-orang kafir. Bijami'il wujuhil man, dengan berbagai macam bentuk pelarangan. Min tafnidihim wa tazhidihim fil qital, yakni berupa penggembosan mereka dan melunturkan semangat mereka di dalam berperang, orang-orang munafik. Seperti perang Uhud, di tengah perjalanan mereka balik pulang, gak jadi berperang. Bayangkan, sudah sama-sama berangkat dari Madinah untuk menghadapi orang-orang kafir di luar Madinah, mereka orang-orang munafik di tengah perjalanan banting setir, banting haluan, kembali, enggak lanjutkan. Ini pengaruh juga, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan mereka untuk kemudian patah semangat. Wa mudhaharatul a'da'i 'alaihim, dan menampakkan permusuhan terhadap mereka, orang-orang yang beriman. Wa ghairi dzalika mimma huwa ma'rufun minhum, dan yang selain itu yang ma'ruf diketahui dari mereka, orang-orang munafik yang jago intrik-intrik. Nah, makar. Makanya lebih berbahaya, karena mereka merusak dalam tubuh kaum muslimin. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, maka Allah akan menghukumi di antara kalian nanti di yaumul qiyamah. Fayujazil mu'minin dohiran wa batinan bil jannah, maka Allah membalasi orang-orang yang beriman yang dohir maupun yang batin dengan surga. Wa yu'adzibul munafikina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, dan Allah akan mengadab orang-orang munafik laki maupun wanita, dan orang musyrik laki dan wanita berupa azab. Nah, ini maksudnya, ikhwan perhatikan, sebagian orang sekarang dari pengikut jil, jamaah apa, jaringan Islam liberal. Nah, ketika mendapatkan ayat sallallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu yahtalifun, maka Allah lah yang akan menghakimi mereka apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka mengatakan sehingga di dunia ini tidak ada kebenaran secara mutlak. Yang kebenaran mutlak itu nanti di yaumil qiyamah setelah di hadapan Allah, Allah yang menghakimi. Adapun di dunia ini belum dihakimi. Jadi jangan salahkan sana, salahkan sini. Jangan tahdir sana, tahdir sini. Maunya begitu. Semua agama samawi itu benar. Yang keliru itu nanti-nanti. Di akhir baru dihukumi. Nah, ini adalah kekeliruan. Allah Ta'ala menegaskan semisal di ayat ini. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, maka Allah menghukumi di antara kalian nanti di yaumul qiyamah. Bukan berarti sekarang tidak bisa disalahkan. Orang munafik jangan disalahkan. Nah, tetap salah. Makanya ayat setelahnya itu menegaskan maksud ayat sebelumnya. Jangan dipenggal-penggal ayat itu. Ayat setelahnya menjelaskan ayat sebelumnya ketika Allah Ta'ala menyatakan Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, maka Allah menghukumi di antara kalian nanti di yaumul qiyamah. Bukan berarti perkaranya di dunia ini belum jelas. Bukan demikian. Sudah jelas. Sudah jelas. Adapun al-jaza, balasan nanti ada di yaumul qiyamah, diputuskan oleh Allah. Nah, jelasnya itu makanya Allah Ta'ala menyatakan di ayat sebelumnya juga, ayat 140, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di jahannam. Sudah jelas namanya di jahannam, berarti posisinya salah atau benar? Salah. Orang munafik, orang kafir salah. Adapun Allah Ta'ala menyatakan Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamah, itu nanti Allah menghakimi untuk menentukan balasannya. Balasannya orang salah berupa azab, balasannya orang yang benar berupa rahmatnya Allah, mendapatkan surganya Allah. Itu sudah jelas. Nah, mereka hendak mengaburkan antara al-haq dan al-batil. Namanya liberal. Bebas. Suruh bebas memilih. Jangan dihukumi. Jangan disalah-salahkan. Nah. Gak ada istilah beriman. Gak ada istilah kafir. Jangan kamu katakan orang itu kafir. Ini menurut prinsip mereka. Nah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktawi hadzal qadr. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.